Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhtathatuha fa inna kulla muhtathatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin, para pendengar sekalian yang semoga Allah taala selalu memberikan taufiknya kepada kita. Kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas segala kemudahan yang diberikan kepada kita, sehingga sampai pada kesempatan hari ini, pada detik ini pula, kita masih bisa sama-sama berusaha mengkaji dan memahami apa yang telah datang kepada kita dari agama ini. Para pendengar sekalian, yang semoga Allah selalu memberikan rahmah kepada kita semuanya. Sesungguhnya pembahasan kita terkait dengan nasihat untuk para wanita, karena memang sesungguhnya para wanita itu merupakan madrasah tempat belajar bagi anak-anak kaum muslimin yang pertama untuk bisa mengambil ilmu dari mereka adalah dari ibunya. Sehingga para pendengar sekalian, maka penting nasihat untuk selalu disampaikan, bukan hanya untuk para wanita sebenarnya, bagi kaum muslimin, karena agama itu merupakan nasihat. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan kembali pembahasan yang sebelumnya, dan pada waktu kemarin kita sedang membahas tentang beberapa penyakit lisan, ya, penyakit lisan. Kalau tidak salah, penyakit lisan yang terakhir itu adalah mencela, memaki tanpa ada sebab yang dibenarkan, ya. Mencela, memaki seorang muslim tanpa ada sebab yang dibolehkan oleh syariat. Dan mencela, mari sudah disebutkan, barakallahu fikum, merupakan di antara syirorinas, golongan manusia yang jelek. Golongan orang yang jelek itu di antara adalah mereka yang memiliki sifat suka mencela seorang muslim tanpa sebab. Ya, juga kemarin disebutkan bahwa tidak menyakiti orang dengan ucapan seperti mencela tanpa sebab itu termasuk sedekah. Termasuk sedekah, dan sedekah itu merupakan ma'ruf, kullu ma'rufin sedekah. Segala hal yang ma'ruf, yang baik itu sedekah. Di antara hal yang baik, menahan lisan dari mencela tanpa sebab kepada seorang muslim tentunya. Terus yang berikutnya kemarin disebutkan bahwa bagusnya dalam berucap menjaga dari api neraka. Artinya orang yang bisa menjaga lisan dari mencela, memaki seorang muslim tanpa sebab, maka dia akan terjaga dari api neraka. Kemudian termasuk berikutnya, menahan lisan dari kejelekan, termasuk penyempurna iman. Ya, orang yang menahan lisan dari kejelekan seperti mencela tanpa sebab, itu termasuk bentuk kejelekan lisan. Ini termasuk min mukamilatil iman, di antara hal yang menyempurnakan atau kesempurnaan-kesempurnaan iman. Artinya kalau orang itu beriman kepada Allah dan hari akhir, maka Rasulullah SAW menyatakan, "Man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Rawahu Bukhari. Siapa yang mengaku iman kepada Allah, dia mengakui keberadaan Allah dengan iman yang benar, mengimani adanya hari akhir, hari pembalasan, amalan, ucapan akan dibalas, falyakul khaira, berbicaralah yang baik. Ya, berucap yang baik. Aoliasmut. Kalau enggak mampu berbicara yang baik, maka tahan lisan untuk berbicara. Ya. Diam itu dari kejelekan itu adalah kebaikan. Jika orang itu tidak berucap yang jelek, itu kebaikan. Namun ketika berucap dengan kejelekan, itu merupakan bukti tidak keimanan yang ada padanya itu tidak menunjukkan kesempurnaan padanya. Yang terakhir kita sebutkan kemarin, barakallahu fikum, bahwa orang yang menjaga lisan dari kejelekan-kejelekan lisan itu diantara sebab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjamin baginya mendapatkan jannah. Hadis Sahal ibn Sa'ad, hadis yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim, man yadmanu lima baina lahyaihi wa ma baina fakhidaihi admanu lahul jannah. Siapa yang menjamin untukku apa yang diantara tulang rahangnya, dua tulang rahangnya, itu lubang mulutnya, dan apa yang ada di antara lubang dua pahanya, itu kemaluannya, dia jamin untuk selalu menjaga dari kejelekan-kejelekan yang ditimbulkan dari dua lubang itu. Admanulahul jannah, aku menjamin baginya jannah. Ya, itu terakhir insyaallah para pendengar, kalau masih ingat ya, pelajaran terakhir. Kalau masih ingat, itu pelajaran terakhir yang kita sampaikan waktu itu. Nah, sekarang kita masuk penyakit lisan berikutnya, barakallahu fikum. Berarti penyakit berapa ini? 5 pakai 6, ha? Berapa ini ya? 6 ya. Penyakit lisan yang ke-6, ya. Yakni at-taqa'ur wa tasadduq fil kalam. Ya, apa itu taqa'ur? Taqa'ur wa tasadduq fil kalam. Diterangkan oleh para ulama makna daripada apa tadi? Taqa'ur wa tasadduq fil kalam. Taqa'ur itu maknanya berlebih-lebihan di dalam berbicara. Namanya taqa'ur. Taqa'ur itu berlebih-lebihan di dalam berbicara. Wa tasadduq. Tasadduq or pelaku mutasaddiq, pakai shin bukan pakai shod. Itu kata Imam Nawawi maknanya adalah al-mutatawilu 'alan nas bi kalami wa yatakallamu bi mil'i fihi tafasuhan tafasuhan wa ta'diman di kalami. Kurang lebih maknanya tasadduq, yakni orang yang mutatawil, merasa tinggi, ya, merasa tinggi di atas manusia di saat mengucapkan ucapan, ya, dia merasa lebih tinggi di antara manusia dalam berucap, dalam menyampaikan ucapan. Wa yatakallamu bimil'i fihi tafasuha, dan dia berbicara dengan menampakkan kefasihan dan ta'ziman, dan menganggap dirinya lebih besar daripada orang lain dengan ucapan itu. Itu mutasaddiq atau tasadduq. Intinya orang tersebut ketika di saat berbicara, dia itu orang yang merasa lebih tinggi dan orang lain merasa lebih, dianggap lebih rendah. Iya, sehingga dia seolah-olah orang yang fasih, ya, padahal tidak fasih. Seolah-olah bahasanya bahasa tinggi, padahal, dan sehingga yang lain dianggap rendah. Ya, ini merupakan tasadduq fil kalam, merasa dirinya lebih dan orang lain dianggap rendah. Merekomendasi dirinya dengan kefasihan di dalam berbicara. Iya. Inilah sifat orang yang mutakabbirin wal mura'in. Iya. Itu makna yang diterangkan oleh Imam Nawawi rahimahullah di dalam Riyadhus Shalihin. Wallahu a'lam bissawab. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Lalu penulis membawakan hadis Imam Muslim rahimahullah. Dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Kata beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, halakal mutanatti'un. Ya. Diulangi oleh Nabi 3 kali, halakal mutanatti'un. Qala salasa. Diucapkan oleh beliau 3 kali. Binasalah. Ya. Binasalah orang-orang yang mutanatti'un. Apa itu mutanatti'un? Mutanatti'un diterangkan oleh Imam Nawawi, qala an-Nawawi ay muta'ammikun al-ghadun al-mujawizun al-hudud fi aqwalihim wa af'alihim. Kurang lebih maknanya mutanatti'un itu orang yang muta'ammikun, berlebih-lebihan, berdalam-dalam dalam berucap. Al-ghalun al-mujawizun al-hudud, mereka itu melampaui batas, berlebih-lebihan, hulu berlebih-lebihan, melampaui batas. Fi aqwalihim wa af'alihim, dalam ucapan dan perbuatan, dalam ucapan-ucapan dan perbuatan. Ya. Ini yang diterangkan oleh Imam rahimahullah. Dan diterangkan pula oleh Syekh Al-Utsaimin, mutanatti'un itu adalah muta'amiq, mutaqair, mutasaddiq. Jadi intinya mutanatti'un itu adalah mengandung makna orang yang berlebih-lebihan. Ya. Berlebih-lebihan, melampaui batas di dalam berbicara. Ya. Walaupun maknanya itu mutanatti'un sebenarnya baik dalam ucapan atau perbuatan. Nah, orang yang seperti ini kata Nabi, halaka. Apa itu halaka? Binasa. Orang kalau sudah berlebihan akan hancur. bukan hanya dalam ucapan, berlebih-lebihan dalam akidah. Ya, seperti apa? Membicarakan tentang sifat-sifat Allah sehingga mereka tidak percaya Allah punya sifat. Ini yang dilakukan oleh ahlul kalam. Ya. Ini yang dilakukan oleh ahlul kalam, para filsafat. Atau mutanaffi'un di dalam masalah ibadah, ya, di dalam masalah apa, ibadah, berlebihan dalam ibadah, menyanjung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mencintai Rasulullah Sallam, tapi di dalam menyanjungnya itu hulu, sampai apa namanya, diyakini alam semesta ini diciptakan oleh nurnya siapa? Muhammad. Kalau bukan karena nurnya Muhammad, niscaya alam tidak akan ada. Padahal Nabi Muhammad SAW itu bukan diciptakan dari nur. Ya, hulu dalam suatu cintaan, lebih-lebihan. Atau barakallahu fikum. Ya. Hulu di dalam permasalahan muamalah, ya, di dalam muamalah, ya, seperti orang cinta kepada sholat, dakwah misalkan, tapi saking cintanya sampai apa, dia itu melupakan nasibnya dari urusan dunia. Ya, seolah-olah tidak butuh apa, dunia. Padahal walaupun orang itu beribadah kepada Allah, tetaplah Allah Ta'ala memerintahkan wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan kau lupakan nasibmu dari dunia ini. Artinya kadang ada orang ya saking semangatnya ya sampai apa, tidak mau berusaha, ikhtiar mencari sebab datangnya rezeki, semangat apa namanya ibadah sampai lupa apa yang harus dikerjakan dari kewajiban yang lain, senang puasa sampai apa, tidak memperhatikan hak yang harus diberikan kepada istrinya, ya, istri tidak dapat haknya padahal dia punya hak yang harus diberikan. Dan suami punya kewajiban memberi nafkah batin kepadanya. Ini hulu. Namun pembahasan yang ada dalam kitab ini adalah yakni berlebih-lebihan di dalam berucap. Kaum muslimin yang saya hormati dan kami cintai, sesungguhnya orang yang di dalam berucap itu berlebih-lebihan, melampaui batas, ya, apalagi diiringi dengan kesombongan, ya, ini termasuk sosok manusia yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat. Orang yang berlebihan di dalam berucap, ya, sehingga orang tersebut itu akan mendapatkan murkanya Allah di hari kiamat. Sebagaimana hadis Jabir bin Abdullah, ya, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, inna min ahabbikum ilayya wa aqrabakum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinakum akhlaqa. Sesungguhnya di antara orang yang paling aku cintai di antara kalian dan orang yang paling dekat kepadaku di antara kalian majlisnya pada hari kiamat, ahasinakum akhlaqo. Ini orang-orang yang paling baik di antara kalian apanya? Akhlaknya. Akhlaknya. Wa inna abghadakum ilayya wa ab'adakum minni yaumil qiyamah sarsarun. mutasaddiqun, mutafaihikun. Ya. Sesungguhnya orang yang paling aku benci di antara kalian dan orang yang paling jauh di antara kalian dariku nanti pada hari kiamat, as-sarsarun. Apa itu sarsarun? Sarsarun kata Imam Nawawi, kasirul kalami takandufan. Banyak ngomong, banyak bicara, tapi pembicaraan yang takalluf. Apa itu takalluf? Membebankan sesuatu yang tidak dibebankan kepadanya. Sesuatu yang memberat-beratkan diri dengan ucapan itu. Ya, itu adalah sarsarun. Dan kata beliau, wal mutasaddiqun. Mutasaddiqun tadi, orang yang berbicara dan merasa lebih tinggi, ya, dan yang lain dianggap rendah dengan pembicaraannya. Ya. Jadi kalau ngomong itu, kalau bicara itu, na'udzubillah, selalu ucapannya itu, pendapatnya itu harus diapakan? Didengar. Ya, seolah-olah ucapannya itu apa namanya? Selalu apa mengandung kebaikan. Nah, ini padahal apalagi disertai dengan kesombongan, merendahkan orang lain. Nah, ini mutasaddiqun wal mutafaihikun. Mutafaihikun. Apa itu mutafaihikun? Mutafaihikun ai al-ibtila wa huwa alladhi yamla'u famu bil kalam. Mutafaihikun itu kata Imam Nawawi, orang yang memenuhi mulutnya dengan ucapan-ucapan. Wa yatawassau fihi, dan tawassut. Apa namanya kalau bicara itu melebar. Sesuatu yang tidak perlu dibicarakan dilebarkan pembicaraannya. Wa yughribu bihi takabbura wa irtifa'a, dan merasa heran, kagum dengan apa yang diucapkan dengan diiringi sombong. Wa irtifa'a, merasa lebih tinggi. Wa idharan bifadilati ala ghairi, dan menampakkan keutamaan yang ada pada dirinya dibandingkan pada orang lain. Ya, itu namanya mutafaihikun. Kata beliau, qalu ya Rasulullah, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, qad alimna as-sarsarun wal mutasaddiqun famal mutafaihikun. Wahai Rasulullah, kami ngerti sarsarun. Apa itu makna sarsarun tadi? Orang yang banyak ngomong, cerewet, cerewet ya. Cerewet tapi apa namanya, sesuatu yang membebankan dirinya, yang sesuatu tidak perlu dibebankan untuk dicarakan, takalluf. Dengan diiringi takalluf, sarsarun tadi. Wal mutasaddiq tadi sudah jelas, orang yang berbicara menganggap dirinya fasih dan mengagungkan ucapannya. Lalu para sahabat bertanya, fama mutafaihikun? Qala al mutakabbirun, al mutakabbaruna. Yakni makna mutafaihikun, orang yang sombong, ya, menyombongkan dirinya dengan ucapannya, merendahkan saudaranya. Inilah barakallahu fikum di antara nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata berbicara, menjaga lisan, ya, dari hulu atau takalluf dalam ucapan itu, ini merupakan perkara yang sangat dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan orang yang jauh dari Allah azza wa jalla pada hari kiamat. Para pendengar sekalian yang kami hormati dan kami cintai, sehingga seorang wanita barakallahu fikum hendaklah selalu menjaga lisannya, menjaga lisan ketika berbicara dengan seorang, ketika menceritakan dirinya, ya, seolah-olah dirinya di atas langit, yang lain adanya di mana? Di bumi semua, ya. Cerita dunianya, cerita dirinya, cerita anaknya, nah, akhirnya apa? Seolah-olah dia tinggi di atas langit, yang lain ada di mana? Di bumi, dan kelihatan kecil sekali gitu. Sehingga bahasa yang dipakainya pun, yang digunakan untuk menyebutkan keadaan dirinya itu mungkin seolah-olah dia orang apa sudah kelas tinggi ya, pakai bahasa yang orang itu tidak bisa memahami ya. Wah, ini orang apa namanya, orang yang kelas tinggi nih, bahasanya angin dipahami ya, tidak bisa langsung dipahami, semuanya pakai bahasa asing. Ya, dia menggunakan bahasa asing dalam rangka apa? Supaya ada kesan dirinya itu apa? Orang yang pandai membicarakan apa yang disampaikan. Nah, ini termasuk penyakit lisan. Ya, ini termasuk penyakit lisan. Sebab sebaik-baik ucapan, ma qalla wa dalla, kata orang Arab. Khairul kalam ma qalla wa dalla. Sebaik-baik ucapan itu yang sedikit tapi apa? Dalla, mengenai sasaran. Ya. Untuk menerangkan sesuatu dia sampaikan dengan jelas, sedikit tapi apa? Jelas. Tidak dibawa kepada ucapan-ucapan yang dengan istilah-istilah yang mungkin di kampung itu tidak ada istilah itu dan butuh penerjemahan yang cukup panjang. Nah, kadang orang seperti itu ya. Biar ada kesan, ini saya sudah titelnya lain dengan bawahan gitu ya. Sehingga cari-cari bahasa singkirnya bikin orang pusing. Ada kesan supaya dirinya lebih fasih, dirinya lebih alim. Dan ini barakallahu fikum merupakan bahaya lisan yang perlu diwaspadai. Tanpa disadari kadang ini penyakit bisa menjangkit orang yang berilmu kadang ya. Orang yang sudah punya ilmu kadang dengan bahasa yang seolah-olah baik, ternyata kadang tujuannya hanya sekedar supaya nampak dirinya itu lebih tinggi. Wal-iyadubillah, ini bisa menyebabkan orang itu terjatuh kepada orang yang dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan orang yang jauh majlisnya di hari kiamat. Iya, para pendengar sekalian yang kami hormati dan kami cintai, itu merupakan penyakit lisan yang ada, yang kita harus mewaspadainya. Sesungguhnya akhlak yang mulia itu bukan hanya kadang dari perbuatan. Ya, memang banyak akhlak yang mulia itu muncul dari apa? Perbuatan, menolong saudaranya, membantu temannya, bersedekah, ya. Tapi di antara akhlak yang mulia juga adalah berbicara yang bermanfaat. Ya, tidak berlebihan tadi. Ya. Sebab kadang manfaat kejujuran di dalam berucap, berbicara yang sesuai dengan keadaan yang dia membutuhkan untuk disampaikan tanpa berlebih-lebihan. Ternyata ini barakallahu fikum sebagai bentuk orang yang dicintai oleh Allah. Sebab akhlak yang mulia, ya, akhlak yang mulia ini merupakan bagian dari Islam itu sendiri. Bahkan Rasul mengatakan, "Ma min syai'in athqalu fil mizanil mu'min yaumal qiyamah min husnil khuluq." Tidaklah ada sesuatu yang paling berat. Ma min syai', tidak ada sesuatu yang paling berat di timbangan bagi orang mukmin pada hari kiamat, min husnil khuluq, daripada apa? Akhlak yang baik. Iya, akhlak yang baik. Hadis riwayat Tirmidzi, wa qala hadisun hasanun sahih. Sehingga akhlak yang baik di dalam berucap seperti tadi, dia tidak menyombongkan diri dengan bahasa ucapan yang disampaikan kepada saudaranya, ini merupakan perkara yang akan memberatkan timbangan. Memberatkan apa? Timbangan. Iya, karena ucapan itu juga dicatat ya. Dicatat dan nanti diapakan? Ditimbang. Ditimbang, dihisab. Ada dua kalimat. ya, yang ringan di lisan, dicintai oleh Rahman, dan berat timbangannya. Apa itu? Masih ingat tak? Apa kalimat yang ringan di lisan? Subhanallah bihamdi. Terus subhanallahil azim. Ya, itu kalimat yang pendek, ringkas, tapi berat timbangannya. Maka ketika memang membutuhkan ucapan yang disampaikan kepada orang lain, maka jangan sampai ada keinginan untuk merasa dirinya lebih di atas orang lain sehingga menyombongkan diri dengan ucapan atau gaya bahasanya tadi. Ya. Ini diantara penyakit lisan yang keenam. Masih ada waktu ini? Masih, Ustaz. Masih ada? Masih. Lanjut? Dilanjut gak? Lanjut. Lanjut ya? Iya, sudah. Baik, Ustaz. Baik. Penyakit yang ketujuh. Penyakit yang ketujuh di sini disebutkan adalah al-jadalu fi ghairi haq. Berdebat. Jidal. Berdebat tanpa sebab yang dibenarkan oleh Islam. Ya, berdebat, bertengkar. Ya. Dan jidal itu ada dua macam. Jidal itu ada dua macam. Jidal itu tadi bertengkar dengan lisan, berdebat, terselisih sehingga lisannya terjadi adu mulut, ya, sehingga kadang berakibat dengan percekcokan, perselisihan. Jidal sendiri ada dua macam, kata beliau. Yang pertama, jidal yang terpuji, berdebat tapi nilainya positif, ada nilai pahala, nilai kebaikan. Apa itu jidal yang terpuji? Yaitu jidal yang dilakukan dalam rangka bayanil haq wa nusrati dinillah wa dahdi subahah. Jidal yang terpuji itu adalah yang pertama dalam rangka menjelaskan kebenaran. Ya, menjelaskan kebenaran dan menolong agama Allah serta membantah syubhat. Dan membantah syubhat wa hujjati ahli dhalal, dan membantah hujjah, alasan kelompok-kelompok yang sesat. Ya. Ini jadi jidal yang terpuji itu adalah dalam rangka menjelaskan al-haq, Al-Quran wa sunnah, wa manhajus salaf, wa da'watu tauhid. Diterangkan. Dan dalam rangka menolong agama Allah. Dan dalam rangka membantah syubhat dan alasan atau hujjah yang dipakai oleh kelompok-kelompok yang sesat. Dalilnya. Jadi jangan dipahami semua debat itu tercela ya. Bahkan debat ini salah satu sarana untuk berdakwah. Sarana untuk berdakwah. Memahamkan agama. Sebab banyak orang yang ngerti kadang ngeyel. Ngerti tapi ngeyel ada ya? Ada. Sudah paham dia apa itu permasalahannya. Tapi maaf, di benaknya itu ada syubhat. Apa itu syubhat? Sesuatu yang samar. Kebatilan, kerusakan, penyimpangan, tapi kesannya itu kebaikan. Nah itu samar. Nah ini kesamaran ini perlu diurai. Dan kadang orang yang terkena syubhat, kesamaran dalam agama itu ngeyel. Ngeyel, ngeyel ya bahasa kita ya. Iya. Ngeyel atau apa yang bahasa yang baik? Membantah. Bantah. Maka bantahan-bantahan ini dilakukan oleh orang yang memiliki keahlian. Dalilnya firman Allah Ta'ala surat An-Nahl 125. Wajadilhum billati hiya ahsan. Wajadilhum billati ya ahsan, dan debatlah mereka dengan cara yang terbaik. Dengan cara yang terbaik, caranya baik, dengan judul yang baik pula, materi yang baik. Jangan kita mendebat, tapi kita debatnya tidak pakai kaidah agama, debatnya pakai apa? Akal, lepas dari Al-Quran dan Sunnah. Karena apa? Sesungguhnya ahlul batil hujahnya lemah, dan yang bisa membantah itu adalah Quran dan Sunnah. Karena Quran dan Sunnah itu memang kitab, Al-Quran itu sebagai alat untuk membantah mereka. Jadi jangan terpikir mendebat mereka dengan cara-cara akal-akalan, apalagi akal yang tercela. Ya, bimbing selalu akal dengan kitab Sunnah. Juga dalam ayat yang lain, kisahnya Nabi Ibrahim, surat Al-An'am 83. Fatilka hujjatuna atainaha Ibrahim ala qaumih narfa'u darajati man nasya' inna rabbaka hakimun alim. Itulah hujjah kami, kami datangkan kepada Ibrahim untuk kaumnya. Narfa'u darajat, kami angkat derajat-derajat orang yang kami kehendaki. Sesungguhnya Rabbmu maha bijaksana lagi maha mengetahui. Di sini Ibrahim diberi oleh Allah ilmu, ya. Sehingga kata Imam Malik, narfa'u darajat dimanasya'ai bil ilmi. Kami angkat derajat orang itu, ya, orang-orang yang kami kehendaki itu dengan apa? Dengan ilmu. Artinya Ibrahim diberikan oleh Allah ilmu yang bisa membantah siapa? Kaumnya, sebagai hujjah, ya, sebagai alasan yang bisa mematahkan penyimpangan yang dilakukan oleh kaumnya Ibrahim alaihi salam. Jadi berdebat dalam rangka untuk menerangkan hak, menolong agama Allah, membantah syubhat, kerancuan, kelompok-kelompok yang menyimpang, ini merupakan perkara yang sangat terpuji. Dan ini termasuk jihad. Jihad dengan apa ini? Dengan lisan dan tulisan. Mungkin kalau lisan tidak bisa ngomong, karena di apa namanya, dibatasi, tak boleh ngomong. Nah, ya pakai tulisan. Sehingga para ulama seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu punya kitab yang isinya rudud, rad alal mantiqiyin, rad alal masyihiyin. Sekian banyak jidal untuk menerangkan kelompok-kelompok yang menyimpang. Ya, apalagi zaman era globalisasi, ya. Nah, kalau kita lihat banyak orang-orang yang berpenyakit, terjangkit penyakit ragu terhadap Islam dan Sunnah, bicara seolah-olah itu tadi takwur, orang yang dalam ilmunya, ya, perlu dikaji ulang itu tafsir-tafsir Quran yang ada yang ditulis para ulama. Nah, saya mendengar kalimat itu apa namanya? Merinding. Apa? Merinding. Nah, bukan merinding kok, keluar keringat apa namanya? Dingin lah ya. Takut. Takut kalau azab itu turun akibat orang itu melecehkan, merendahkan kedudukan orang yang sudah diangkat kedudukannya, itu para ulama. Iya. Nah, ini perlu di, ini tugas berat sebenarnya, ya, yang harus dilakukan oleh kaum muslimin untuk belajar lebih sungguh-sungguh, ya. Sehingga kalau sudah ngerti yang hak, nanti bisa menerangkan. Mengerti yang benar, nanti bisa menerangkan. Kalau kita tidak tahu yang hak, kok berdebat? Dengan apa kita berdebat? Ini maka perlu berhati-hati. Iya, yang kedua, jidal yang tercela. Sangat tercela, ya. Apa itu? Jidal yang tercela itu maka nakhilaful awal, jidal yang bukan untuk menerangkan al-haq, debat yang bukan untuk menerangkan al-haq, debat yang bukan untuk menolong agama Allah, dan debat bukan untuk membantah syubhat atau hujjah kelompok-kelompok yang sesat, atau debat yang dilakukan dengan kebatilan, debat yang dilakukan dengan cara yang batil dan dalam rangka untuk menguatkan subhatnya, kerancuannya kelompok-kelompok yang batil. Ini yang tercela. Iya, para pendengar sekalian, sehingga al-haq itu bukan untuk diperdebatkan. Al-Quran dan sunnah yang sudah wadih, jelas seperti jelasnya matahari di siang hari itu bukan untuk dijadikan bahan perdebatan. Kalau sudah hak sudah jelas, al-haqqu ahaqqu ayyutaba', gitu ya. Al-haqqu ahaqqu ayyutaba'. Yang namanya al-haq itu yang paling berhak untuk diikuti. Nah, adapun kemampuan kita bersilat lidah memainkan kalimat atau memutar otak dalam berbicara sesuatu yang kita dengar dari Islam, barakallahu fikum, kemudian kita mendebatnya dan menolaknya, ini merupakan tanda-tanda orang yang dibenci oleh Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna abghadar rijali ilallahi al-aladul khisam. Sesungguhnya abghadur rijal, abghadur rijal, abghadur rijali, sesungguhnya orang yang paling dimurkai oleh Allah, orang-orang yang paling dimurkai oleh Allah, al-aladul khisam atau khisam, yakni penentang yang paling keras, penentang yang paling keras, ya, lesannya cukup keras kalau ngomong ya. Ya, jadi keras kadang bukan hanya dengan pukulan ya, kalimatnya sudah kelihatan, wah ini penentangnya keras ini, tuduhan-tuduhannya cukup jelas, ya, wah ini penentang keras terhadap Allah, terhadap Rasul. Nah ini orang yang suka mendebat dengan debatan yang menyimpang dari al-haq, ini merupakan jalan yang akan menyebabkan orang itu dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Termasuk di antara bahaya berdebat yang tercela, ya, berdebat dalam perkara yang tercela nilainya, adalah orang tersebut akan terjatuh kepada kesesatan. Terjatuh kepada kesesatan. Disebutkan dalam hadis Abi Umamah radhiyallahu an, ma dhalla qaumun ba'di ba'da hadi kanu 'alaihi illa utul jadal. Ma dhalla qaumun, tidaklah tersesat sebuah kaum ba'da hadi, setelah mendapatkan petunjuk dari Allah, kanu 'alaihi illa utul jadal, kecuali kaum tersebut diberikan apa itu? Didatangkan al-jadal, kemampuan berdebat. Ya. Sumatala, kemudian Rasul membacakan ayat, ma darabuhu laka illa jadala balhum qaumun khasimun. Az-Zukhruf 58. Hadis ini dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullah di dalam Sahihul Jami'. Dan disahihkan juga oleh Syekh Mukbir rahimahullah di dalam Sahihul Musnad. Ya. Sehingga banyak orang mendebat pada zaman kita dengan agama ini. Sehingga perdebatan tadi melahirkan kebencian. Kebencian melahirkan perselisihan. Perselisihan menumbuhkan kelompok-kelompok, ahzab-ahzab, dan semua kelompok itu merasa di atas kebenaran. Sebagaimana kata syair, wa kullun yadda'i waslan li Laila. Semuanya mengaku bertemu dengan Laila. Laila itu konon wanita idaman bagi para lelaki, ya. Semuanya berangan-angan bisa jadi pendampingnya siapa? Laila. Si Laila. Ini sebenarnya syair orang lagi kena asrama, kena asmara ya. Nah, tapi dibawakan oleh penulis dalam rangka untuk mengingatkan semua orang yang aku bertemu dengan Layla. Wa Layla la tukiru lahum bidaka. Namun Layla itu tidak mengakui kepada mereka pertemuan itu. Artinya apa? Sesungguhnya ahlus shalah wa ahlul haq itu ahlus sunnah yang mengikuti pemahaman salafus soleh. Adapun kalau orang itu mengaku pengikut ahlul haq, pengikut orang yang baik, apalagi mengaku ahlus sunnah, tapi tidak mau berjalan di atas manhaj ahlus sunnah, bahkan senangnya mendebat apa yang datang dari pemahaman ahlus sunnah, lah itu bukan namanya orang yang selamat. Tapi orang yang selamat, mereka selalu berbicara taslim, menyerah, tunduk dengan apa yang sudah ada dari agama ini. Barakallahu fikum, dan semoga bermanfaat apa yang kita kaji pada siang hari ini. Segala kekurangan dan khilaf saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi rabbil alamin.